Kenapa? Anang tupai di atas pohon kayu, mak main tipakan. Kalihatan, katahuan, kadangaran, resik, anang tupai. Han orang bahari, anang tupai. Jangan melihat, nang tahu melihat, sudah buka. Ada kita nih kan, Allah bersifat ilmu, sama, basar. Masih aja lagi, gawian yang salah-salah itu digawi. Bah, jahat pada si idah gandum, lawan si anang kondang. Itu kayak syafna aja, panggilan. Bisa aja pangkat disambung ke lain ditambahi sedikit. Ini pipi siapa? Pipi siapa lain lagi pada kiri? Sembahyang tadi lah, oh sembahyang. Ika melihat kalau di pipi kerajian, ya Allah, orang nang bilang. Gawian macam-macam apa sembahyang tak tinggal. Mulai bisukan sampai pukul 5, apabila sembahyang Johor. Hah? Sikung belum menagurnya? Hah? Sudahnya, nang wadah-wadah, nang orang berjudi. Namun wadah berjudi, teman-teman, kalah. Di mapa hendak terjadi bangunan, nang ada tukangnya. Di mapa hendak batukang lamun kada ada nang bejual barangnya, jadi nang menjuali barangnya, tukangnya, samunya, an dapat dosa aja. Segala wadah nang bejudi itu, nang menjuali tanahnya apa? Sama. Nang memberi izinnya apa? Sama. Nang sudah tahu aja kan, tapi hati ketujuh aja kada menyenyariki, tak umpat jua iman kada ada lagi sa barat biji sesawi bahambur sudah ngaran wadah judi ta bahambur saban buahan rumah sudah ini. Apabila ada orang nang main tinju, ada orang bola tangkis, ada orang sepak bola sebagainya, lalu aja bajudi. Napa ngaran itu nang ada ami semalam bataro. Han balanya adalah ini, balanya ini. Jadilah terjadi bala beruntun datang. Barang yang diperluakan kita siang malam balarang harganya. Duit yang dicari bengalih banar mencarinya. Penyakit banyak banar ngarannya. Obatnya balarang harganya. Dokternya pulang nang artinya tetelnya itu menukar. Artinya kada lulus. Menukar dokter kada lulus tetelnya menukar ya nang rajin mah menyuntik orang tak mati orang kada lulus. Di rumah tangga aja ini kan kita hendak membujurakan serumahan sudah pecah kepala apalagi hendak membujurakan kampung. Jadi aku nih bingung, orang berabot hendak jadi pembakar. Jangan jadi pembakar, jadi ketua rumah tangga aja sudah banyak dosa. Karena tapi tak urusi rumah tangga, apalagi ngurus di kampung. Apalagi mana kampung diurus, mana sekolahan diurus, mana masjid diurus, mana macam-macam diurus. Ya Allah menambahi dosa aja. Sehingga mengaji kada sempat lagi hadir. Kalau banyak pun maka dipadai angka itu tarik pulang. Aturan berterima kasih orang memadahi, apalagi nang memadahi ini pangkatnya pakaian, nang dipadahi pangkatnya pecucuan. Wa anzir asyalata kal akrabin. Secara ringkas arti syukur yaitu sortul abdi jami'a ma an'ama Allah bi alaihi ya kan lima apa lima kali aj lihi, artinya menggunakan nikmat yang diberi Tuhan ke kita kepada tujuan hidup, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jadi awak, harta, pangkat, bini, anak digunakan semuanya gasan ibadah. Cerihat Tuan Guru, ya kan? Silin terima tamu. Waktu terima tamu tadi, baca doa, nasihat, amalan, mbari, ya kan? Itu, bini silin mulakan banyu, besurungan. Kan bini, anak silin menyata gono, kumpat menyurungnya kan. Karena mau pikir pulang, lawan cangkirnya, piringnya, nang sikong babu basuh, sarumahan digunakan gasan ibadah. Ya kan? Anak angkat kan yang tujuan ada tamu no, menyurungi batuntung nyurungi tuntung ulang makan no, menariki pulang piringnya empat pulang membasuhi mintol anak angkat anak asuh digunakan tuh bang untuk ibadah. Ada satu waktu pulang kena nang pahat dreng kena artinya balalajaran nang kaya khusus minta sarumahan aja sarumahan membicarakan masalah asal kejadian diri dan sebagainya misalnya itu ta nang khusus sarumahan aja nang kada umum empat orang sebelah rumah itu bang tadi menggunakan nikmat Tuhan kepada tujuan hidup wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun itu pecah juga ikam karena ada di rumah itu karena nang guri ngajagawian kada mau empat mendangan kada mau empat bawiri inya parang guri ada juga di rumah itu karena pulang nang katuju panjalan bajalan aja jadi kada empat orang bapandiran ilmu kada empat orang nang basesurungan kada empat basesurungan inya gawinya juga gawinya juga kada mau dibawain nang handak jadi pembantu jadi haddam tuh haddam kan orangnya artinya jadi pembantu kada mau aku pernah ketemu ini ada seorang guru nang tamunya banyak anak sidin banyak pula warga sidin sudahnya ya sadara serongonan sidin tiba ada tamu nah bersalaman dulu lalu madakan sini membujur apa kursi-kursi cegar tamu duduk sidin serongonan menjual mbak itu pulang lalu ya tapi napa ulun minta amalan gerayana apa gawe nikam ulun berdagang ayo sidin tulis apa ini ulun napa ulun minta doa gue sembahyang cegar doa sembahyang tulis apa sidin ulun minta penglaris dulu ya nah semuanya dilayani itu kita berfoto boleh pulang ayo anu kita berdua pulang berfoto boleh hanya berataan di dua serongan ya Allah anak banyak sikong ke dalam empatnya kula warga banyak sikong ke dalam empatnya kula warga bini sikong ke dalam menurunnya aku nangis sedih ujur-ujur apa majaku wali Allah ta'ala lah ujiannya dasar kada mau diharagu orang lain ujar Tuhan kada boleh orang lain maharagu undang aja serongan model kaya itu model dicegah Tuhan yang lain apa menolong hendak sidin aja serongan yang menolong coba nah jadi pun kemari pang gini makanya kada pun sidin menjarang banyak sidin menuang tehnya sidin yang meruaknya dicangkir aku disuruh sidin mengangkat sidin membagiakan dengan tamu banyak dari pulang kadang-kadang memberi maras aturannya lamun bisi anak dua ikung atau empat ikung bisi ipar dua ikung mengitugin yang jadi pembantu cukup sudah ini sarabah sidin serongan ya Allah jadi bagaimana hendak berterima tamu apalagi tamunya ini ratusan anggota yang menerima tamu ini kedadaan orangnya yang menolong gimana adalah jadi andai kata stop terima tamu siapa yang salah yang kada menolong itu yang salah katanya si Dina Kita baca ulang Imam Ujar Imam Ghazali di Minhajul Abidin. Zaman unda ini ya sidin sedikit banar nang manulung kita beribadah. Zaman sidin nang manulung ka sedikit. Apabila orang tua tak ucap nang manulung sedikit, berarti nang memberati nang banyak. Kan ada mafhum mukhalafahnya kan. Orang manulung tu kan maenteng akan. Lamun nang maenteng akan sedikit, tentu nang memberati nang banyak. Maka dasar bujur. Mun ada tangannya bahajat, asal hajatnya kabul dihajat terus. Kada tahu nang sorong garing, sorong sakit kepala, sorong hendak guring, sorong kan tahu. Pokoknya dihajar nih, bang. Ham daripada. Kada tahu ni aturan diturang walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairallahum. Kada tahu kisah itu. Nya asal gitu nya aja tambus. Asal hajarnya kabul, kada tahu kisah orang guring kalau kada kenapa. Sedih mana dada aku dada. Sedih yang melihat burung itu sedih umum mana mereka bersiapnya. Ada seekor pulang itu di Kaliungu. Rumah sirim dada yang di atasnya nah higap ibak kalalawar maka gana-gana kalalawar. Di bawahnya ini tanah pasir. Lalu ada katilan, kekatilan, kekatilan tanah. Jadi arwah guru saman komplek, guru bangil, guru saman, termasuk aku. Belang ke situ. Nengaran mendatangi rumah sirin itu nah, melewati nasal kalian lebur licak nih. Sebab di belakang rumah sirin itu. Sampai ke situ. Sekalinya nah ibang. Cerecetan nih pak, kalau lawar bang. Babunyi sambil berenya gugur ketakutan di bawah tadinya kalau itu lalu ada tali duluan kan tali di bawah tali di ujung tali nang dua ini diikat di bakul aku itihin apa isi bakul itu anak sidin bayon umanya yaitu bini sidin mati jadi sidin nang mayon anak itu mengguring apa bakul ayunan bakul kada bisi tape talinya hadok di dalam rumah situ juga sumur pulang limbahnya sirin ma ayun anak tu lalu nah, menarik banyak sumur membuat banyu ke mana banyu sumur ke kenapa ngarannya itu nang jaga lebat pemahaman mah banyu bola banyu kenapa ngarannya itu nang kait anu daripada tanah kenapa ngarannya itu. Hah? Kandi, kandi, ada kalau bahasa Jawanya tak ada tuh. Dibuat dalam kandi, mari buat dalam kandi banyu nang bakal sumur tadi. Diandak di api, langsung menggurak. Umma Jokowi demonstrasi, demonstrasi, ujar guru saman komplek, menggawil aku. Jaya jaya, pun Jokowi balas dia. Balas ya si Din. Artinya ini mau utangin, ini mau utangin. Balas ya si Din. Dalam hatiku, si Din harap aja surban. Untuk membalas. Bisa ya, mesti untuk membalas. Kata ini demonstrasi loh, nah. Hanya si Anu suruh menggurak, mengambil wadah kupi. Buat si Din kupi, harus si Din. Masih harus si Din buat dicangkir. Diandak ya, masing-masing tak tinggal sebuah kalau cukup anunya ceper cangkirnya kalau cukup lalu mengambil pulang cangkir engkau ini lah cangkirnya diisi jirin kopi, hibak betutup kada lawan piring halus kayak ini aku di situ kira-kira 5 meter ada apa aku situ duduk kiai itu di tanah berdiri ditimbai sih jirin ini lah tim presiden berjalan menggusur sampai dia akan kok stop bapak mau utangnya pulang jadi jalan terus men komplek artinya dua gol sudah Oh my, kamu tahu lagi ya. Nah, ngalan kali ini aku bergerak tuh bang keduanya. Sudah apa dia main? Ada sekali di kino, dasar bujur-bujur banyu kupi. Banyu lawan kupi. Siden kada bisi gula. Madahan mereka. Wali Allah Ta'ala. Datang anak sidin nang gana. Kalsing bajuan. Pesalawar panjang. Datang di hutan. Menjunjung kayu. Kayu yang 2 meteran itu nah. Tapi gana apa ini? Dijunjungnya. Awaknya gono. Dijunjungnya mbak sampai ke dalam situ. Ditimbainya. Kaget kena rumah itu. Debu naik. Pada-padanya nah. Menyapuin kacamata nang mbak kacamatanya. Limbah tungtung andaknya ini debu naik. Allah Allah. Sumbah yang nyari sana. Kalau kamu salaman dan tamu tahu kita. Tuan Abah ditahu. Sembahyang sampai sembahyangnya. Abahnya ini mundur sedikit. Mengikut tuan anak dari sembahyang juga pula. Mbah Tuntung hanya nang abahnya mengambil wadah. Kenapa ya kapas kita di sini salah? Nang betutup gelas salah. Gelas. Membukakan gelas. Lalu mengulir ingatan tenang. Mbah ngulirkan mengambil. Aku semen komplek mengambil sedikit. Sedikit mengambil antara di tangan. Guseman belum mengambil doang di tangan. Itu yang lain mengambil doang. Yang sugi-sugi mengambil di tangan. Pak sampai ke aku raup buat di kantong. Raup pulang buat di kantong. Raup buat di kantong. Tijalah hanya di tangan. Ngaran guseman ikam no. Lawan aku. Mati aku berdiam. Asidin kan udah ngunjok. Ya kalau raut buat ini buat sudah. Tontong, masalah tontong. Ujar jauh sama komplek. Jangan ada yang minta doakanlah ya. Karena di sari kisidin. Sari kisidin. Ada sekong kau ada nyambat. Nang memaksa supaya doakan doakan artinya nang memaksa. Ya kalau kisidin jeludah kisidin langsung sudah diadai. Lu dari sini, kan melicik kemarin mana? Apa? Lu dah turun mana? Ujar nang tua pulang, jangan ada nang memberi duit lah, karena saya lagi sini. Jadi ujar nang sugi tapi syukur amat. Ada seikong buruk kada purun kalau nela. Sebab idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sedekah. Apabila kita baelang ke orang soleh, jangan tangan 10. Jadi nang ini lalu ambil duit nah buka. Mitong. Sudah apa salah mana? Mumma nang aran sidin. Sumpah sidin tapi bahasa Jawa biar orang jangan kada paham juga. Itu di Kaliungu, Parak Semarang itu. Ujar Jawa Bangil kan tahulah. Alim benar ulang ini, kiai ini. Tasawufnya apanya ilmu alatnya alim benar. Rumah bagus benar, asalnya bukul benar, murid tetap benar. Pakaian bagus benar, mbahnya sudah tua kayak ini. Jadi aku takut nak ambil lubangnya. Jargo nang diayun tadi siapa? Anak sidin ya. Jargo lubangnya. Sudah Tuhan itu maulah jargo beranak. Julak merangut. Waktu itu julak belum kawin. Baik kan? Mesang jolok aja lah kayak kata lawas jual lagi si Ijai akan datangi jua pada lawas jual lagi sudah siup hari sananya dari parak jua sudah datang han orang tak habisannya kayak itu Ma'ajar kada lagi, kurang aku mengesahkan. Waktu datangan tadi, sidin baca kolah. Nah, selanjutnya, di atas kayu. Kayu yang susun-susun di rumah itu, nah, di atas kayu, nah, baca kolah. Kiai ini. Pada teman kamu, kalau mau salaman juga, yang paham aja yang Tuhan, sudah paham, jadi dudukan aja tadi, kacilan. Mbah Tontong sih nyurungin anak ke kacang tadi, boleh pulang sini ke situ, baca Quran tuh aja. Kalau terkait dengan ada kita lah mendatang tamu, mbak. Kalau tahu lagi ya, 1001 malam kesek. Tuan tamu, orang sudah tua kada lagi. Ya aku ini hendak kayak itu juga, kami hendak nang selongon aja di kamar babab berdiam aja muntung sudah hendak nang berdiam aja sudah babacaan tuh ngelir juga sudah hendak berdiam aja. Tapi anu nih hantu-hantu ini nih mas diajar kita datang mengawali omong padahal sudah ditakbur rubana sudah bako sifat selbiah artinya kakal. Nah, mustahil apa? Binasa. Ya Allah. Mustahil binasa. Nah, binasa itu kada layak lawan Tuhan. Jadi menghilangkan binasa ngaran sifatnya bako. Selbiah ngarannya bako. Ada kita apa? Kita mati jagarnya. Lalu amalannya muntung istighfar awaknya bataubat itu tak muntung tak istighfar awaknya bataubat mun astagfirullah tapi masih aja lagi mampas dum-duman astagfirullah nah kan itu ya Allah lain muntung astagfirullah awaknya bemendak mengerjakan dosa tuh. Nah, lamun dosanya itu lawan makhluk seperti korupsi, mengambil hak orang. Misalnya pembakal mengambil tanah orang kampung. Ya kalah. Nah, misalnya pulang napa bupati mengambil hak daerah, otonomi nih misalnya dan sebagainya itu misal dan raja itu taubatnya pertama ampih, kedua menyesal, nang ketiga kada hendak membuliki lagi, nang keempat bulikakan berapa nang bakas diambil dari samunyaannya dibulikakan. Kada gampang ikam. Mun ikam rajin badadangar ka rajin tak mun rajin badadangar berita tak bilang handak saduniaan sudah ngaran korupsi ini bilang handak saduniaan maka bini temakan anak temakan ya kala amunnya mati mawaris tawaris napa nang haram tadi kasian ya nah itu kasian tak habis hasil kasian tapa sogok iya aja tak ya kala iya aja nih tuh menerima sogok apa lawan menyogok lawan mengapa sama aja dia dikutuk Tuhannya nang menyogok lawan nang menerima sogok sama dikutuk Tuhannya maka mau kita merajin tak pada dengar berita bilang itu aja sudah menyerami mana sudah dengaran kapal sogok apa tamakan bini dan anak cuma apa makanya lah menutahu di bakon ini ingatkan mati bang supaya istighfar muntung awak bataubat orang tangannya membari laki duit mbak amplok paham lah itu ini kisah orang laki bini lalu nang bini menerima akan artinya adakah laki pian ada tapi guring nah ulun berkirim aja lah menunjukkan lawan sidin lalu nang bini ini apa? Mengambil amplop tadi sekali nang bini ini membuka nah atau di korebeknya amplopnya itu berapa isinya, di korebeknya sedikit, mengorebeknya itu membuka itu hukumnya berdosa tangan. Apalagi mengambil dua lembar sebelum sampai ke tangan laki. Ini misal benar aja tak ngarannya tukeran bungkas. Kenapa apa aja ulangnya anak mengetahui isinya benar ya sekalinya berhijau Mercedes orang ada dengan monjok jar sekalinya isinya jar 50 jar apik benar pulang menyambati pulang dan orang apik gara-gara inya juga membuka isinya ini umpama aja lah umpama maksud aku itu purna ampun orang jangan hendak nang dikocek-kocek di macam-macam nyamanlah buat ikan dikocek hendak mengetahui yang mana dalamnya dah para jiwa sudah menjelis kita tutup nungkai ini nya guru itu sayang mana lawan murid menuatas murid sidil nenena mana sudah garing mana sudah berjuang ikhlas karena memungut napa-napa mana disambat orang macam-macam dasar dia angkat sidil itu lah nanya setop sidil nyawa setop nyawa setop guru pun menyetop aku ampih aku terang terus saja manusia yang manusia nih menurut Rasulullah kan lain lah harusnya aku guru aja sih apabila guru nang mana nanti aku ampeh bila guru menyuruhku gawi lain dari guruku ujarku unda sudah ada di si dokter nyawa jangan wani memberikan apa-apa obat lawan unda karena keracunan matinya aku terkenal kurang nang pangarasan muntada guru kujuan nak matur melajari keadaan aku memberi syafaat di akhirat pada jua bapak menurut pandangannya mengguru ku melajari mendoakan memberi syafaat patut saja berturut tiden namun aku berturut dengan lain guru kan berturut berarti aku kada sayang lagi lawan guru maka guru ini bersambung ke guru yang di atas ke guru di atas sampai nanti berarti namun aku maasi pandang orang lain dari guru putus hubunganku lawan nabi itu pang bahayanya. Namun ayahku paham banget sih. Umahnya aja jangan umahku. Si Anang jangan diurus lagi lah, nya sudah ada di si guru. Jangan diurus lagi, nya ada di si guru sudah aja. Ayah yang ngadahi umah. Sama julak pulang, mas ya sih. Gani, pabila si Anang guring, jangan dibangunakan. Siapa nang menggulingkan, itu nang membangunkan. Ujar guru teman pulang. Jadi adat pendukung-pendukung ngarannya. Wayah ini kadadaan lagi nang ada wayah ini duduk mencongkong itu bener. Bapak lak dia sama ampe jadi dalam pelajaran ini gitu kan. Kidam tadi syukur ya Allah. Bakwa tadi ingat lawan mati, nah ke istighfar di muntung, lawan bataubat, nanti lamun dosa lawan Allah Ta'ala menyesal, ampe, ada mengulangi lagi, namun tertinggal kewajiban di kodok, ya kala? Kemudian, nang lawan makhluk, tambahi sebuting, ya kala? Dibulikakan dah, lamunnya menyambati orang, kan kayak aku nih, aku nih sekarang orang banyak nang mengupat-mengupat lawan aku. Itu semestinya nang mengupat itu datang ke rumah. Ulun minta ampun, ulun menyambati pian semestinya minta. Kalau tidak ada tuntung urusannya. Mukhalafah lil hawadis nang ketiga, menyalahi bagi segala nang baharu mustahil bersamaan. Nah bersamaan lawan nang baharu itu kada layak, kada patut lawan Tuhan. Itu ngarannya salbia. Nah disinilah kita nang kalau tidak ada tuntung urusannya. Walafah lil hawadis nang ketiga menyalahi bagi segala nang baharu mustahil bersamaan. Nah bersamaan lo nang baharu itu kada layak kada patut lo Tuhan. Itu ngarannya salbiah. Nah disinilah kita nang banyak-banyak nang kita itu menjaga diri di sini. Mukhalafah di sini. Ini penjagaan. Uja arwah bapak nang jangan dilapas laisa. Laisa jangan dilapas arwah bapak manajer. Laisa itu jangan dilapas. Laisa kami sudah hita. Sebab biasa orang-orang nang bertauhid kininya mengalamun kena. Lalu timbul di hati hajin Tuhan. Hajin Tuhan cahaya. Hajin Tuhan macam-macam ya. Anu mereka. Lamunnya Tuhan itu laisa kami sendiri. Kada ada umpamanya. Kada ada lagi mengalamun itu kada ada lagi sudah. Di atas kada di bawah kada, di tengah kada, di luar kada, di dalam kada, kanan kiri kada, kada ada kanan kirinya, kada ada muka belakangnya kada ada. Tuhan itu mbah macam apa? Tidak ada macam apa macam apanya. Apabila sudah laisa itu mukhalafah. Ada orang yang sasat-sasatnya itu di mukhalafah ini inya kada ingat atau kada kuat lalu mengumpamakan Tuhan. Umpamakan Tuhan. Nang kita pentingkan dari suruh lawan tegahnya. Itu aja. Suruh lawan tegahnya. Ini kata nang hendak diitihi orangnya. Suruh tegaknya kada diitihi. Yang bahayanya yang musuh bukul aja mereka tetap. Orangnya jangan hendak diketahui. Suruh tegaknya kada diketahui. Lalu telanggar. Nang ditakunakan kan masalah nang matinya bagian-bagian apa sifat jamal jalal qahar kamal ni itu nang dibicarakan nang sembahyang subuh melaur nang sudah tahunan juga kada dipikirakan. Nang bini sorang ba ihram seumur hidup. Ha? Ba ihram seumur hidup. Minantu ba ihram seumur hidup. Kadang-kadang bini lawan minantu lawan anak nang bujang jadi laki-laki padahal bini-bini adnya rambutna ba. Nang lalakiannya pulang. Anaknya laki-laki lawan minantu pas bini-bini pulang gondrong. Nico nang diurusi. Kada nang bunyi nang bunyi nang bunyi nang bunyi jat. Ini nang pentingnya. Suruh lawan tegahnya. Amar nahinya yang penting. Ketentuan bujur kadanya dia kan di amar nahi situ. Kiamu binafsi amalannya subhanallah alhamdulillah. Kiamu binafsi artinya Tuhan sugi kada bahajat. Nah itu mustahil Tuhan itu bahajat. Mustahil Tuhan bahaja itu kada apa kada layak lawannya. Amalannya semalam apabila kita ada napa-napa lawan sidin memintanya lawan sidin berurusan itu amalannya nang model aku nang wahini nah di dalam keadaan saraba sulit aku nih nangka ini sulit nangka ini sulit nangka ini sulit satu penyakit dibari nang balon ada tak dapat obatnya. Kemudian dokter nang mengurusnya di Surabaya kada ada di sini. Perawatnya di Surabaya kada ada di sini. Jadi main telepon-teleponan aja. Lalu kira-kira karena telepon-teleponan kira-kira nang mestinya obatnya tetap terus nang mestinya terus bisa kita kurangi lantaran kada dikontrol urang nang mengontrol jauh. Itu keadaan aku masalah penyakit aja hanya belum masalah yang lain-lainnya pula bini ikam bisi bini berapa si ikong aku tiga si ikong lain-lain caranya laku tingkahnya samunya anak jatakan kita itu memikirkannya pulang sedangkan aku abah kadada umah kadada marina kadada lagi mandakan-mandakan tatu yuk tuh katuyuk sorongan katuyuk ujar kakawalan dara ngapang pian yang wajar sarabaraba dipikirakan. Jadi ujar ko lamun akunnya kada tapi memikirakan ikam yang menulunginya sekali memikirakan ya kalau ini kada menulungi juga mbak itu bantanya melangi ke rumah kada menjanguk ke rumah sakit kada limbahnya sehat ilmunya diambil limbahnya sakit biarkan sidin serongan itulah keadaan sudah itulah keadaan sudah engkau yang membungulik lawan aku harinya yang banyak-banyaknya ini modelnya entah. Tapi kita lawan Tuhan tadi bangkia mau minat sih matinya jarak aku ini lawan Tuhan aja belada berita yang kada nyaman dicek culo aku mecek tu ada orang yang aku percaya aku suruh datang misalnya guru agel nyambati aku kirim guru masdar ke situ guru masdar modelnya umpet agel menyariki aku jadi nopo ada adul yang membuka kaib yang aku keingin sebab ada bisik awal padahal guru masdar ini suruh aku jadi sesudah aku jelas yakin bahwa adul memang menyambati aku hanya ruda aku tujuakan tembak akan terserah Tuhan jadi gilaan kayaknya buris kah muak darah kah mati kedari iman kah keapian yang apa kah terserah tapi sudah anu yang sasarannya pas kita lawan Tuhan aja dakmatul madlum mustajab walau kana minka kiam yang ta'ala di nafsi lawan Tuhan balilah tahu ada apa-apa lawan Tuhan kita jadi guruku telah menyusun akanlah hizib hizib nasar berapa butir hizib nasar doa saib berapa butir doa saib tanggung tulis jazirin dulu lawan ijazah-ijazah sanatnya kena ada aja masanya terpakai tulis aja dulu minum aja guru jari aku bisa juga bergaya jari aku nang ada gitu kalau kita bacai tang tulis ya kita ada aja masanya sekali bujur kayak Irak kan banyak habis senjata senjata seorang habis dihancur orang janji orang minta Allah banyak habis senjata aman sekalinya pas senjata habis hantam pulang-pulang beriman nah itu dasar ini sama dengan kegilaan ini kata berutak semisal senjata orang entah disuruh musnahkan mbak sudah orang musnahkan dihantuk pulang mbak itu diusir pulang sarumahan supaya jangan ada lagi di negara sana maka negara-negara orang kenapa jadi tak mau usir orang di negara orang juga dasar kegilaan mana Allah ujar bahasa kita kantong namanya mengacau tangan kada babaso kada aku dalil itu jangan asyadda alal kubar rohama ubanahum tu ya aku banyak-banyak walladina ma'ahu asyadda alal kubar rohama ubanahum lawan Tuhan aja lah, oh lawan Tuhan bangun tah malam ku doakan mudah orang Islam bersatu musuh Islam musnah itu aja kita walaupun ada pendapat bahwa ini bukan perang Islam lah ada pendapat maka itu terserah lah terserah aja yang jelas dulu ada orang Islam di situ itu yang jelas dulu orang Islam tak ada di situ apalagi kan anak nang halus-halus di situ nah nang masih menyusul di hadapan di barisan pertama nang menyusul-nyusul itu nah itu barisan nang kedua nang bungkuk-bungkuk nang tuha-tuha babinian lalu misalnya dihantam lawan rudal adakah sifat kemanusiaan lagi karena anak halus dan orang tua itu nak hancur sama sekali jadi rabu. Maka atas mahantam, bawah mahantam, lawan minyak yang ampun orang-orang dikuasai, minyak yang ampun orang di laut dia dikuasai supaya orang jangan mengambil lagi. Nah artinya itu merasa perampok kan. Tahulah ikam tema apakah hati berdoa ya kan Tuhan lagi ya Allah sudah alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin wahdaniyat. Nah wahdaniyat artinya asla mustahil, berbilang itu kada layak ya Tuhan, itu dinafiakan dengan wahdaniyat. Amalannya walaupun wahdaniyat terbagi kepada tiga, ada satu kaul empat. Wahdaniyat tidak menafiakan dua kam muttasil mumpasir, menafiakan atau itu wahdaniyat sifat menafiakan dua kam juga ya kan. Nah, ada lagi yang madahkan al-tawahidul asma, ada juga pulang wadahidul asma, ada yang madahkan pulang wadahidul af'al, jadinya empat. Ada yang tiga aja asma dia tinggal, jadi zat sifat asma af'al itu aja. Nah kalau di af'al sini menafiakan satu, yaitu menafiakan kam mum pasir. Artinya bahwa selain dari Allah tidak ada berbuat sesuatu apapun, maka amalannya setiap kejadian apapun di diri kita atau di lain, hendaklah orang yang sudah tahu di wahdahnya memandang dengan imannya bahwa ini PL Allah Subhanahu wa taala. Puja orang bahari kalakuan Allah taala, puja orang bahari kaita. Tapi ini tauhidnya lah. Nah pikir lain pulang nang haram tetap ditinggalkan, dan kawalnya ya subhatah, nang halal tetap digawi ya kan, wajib dan sunnah. Hati-hati dah, jangan di sini aja semua PL Allah, menyuntan PL Tuhan jua, membunuh PL Tuhan jua, berzinah PL Tuhan jua, korupsi PL Tuhan jua. Bah salah banget itu kemarinnya taraut, ada tasawuf lagi. Maka di sini nang banyak nih nang guru-guru melajari di pendulangan, nang melajari di desaan, banyak maka ini nih di apal sini lalu taraut tadi pang, kada ada lagi batas halal haram, kada ada lagi di badan niat apal sini nang dijaga. Tujuannya kada apa-apa, selamat dari penghati. Apabila sudah sembahyang misalnya memandang akal Tuhan, lalu kada ada lagi yang merasa sorong itu kada ada lagi, selamat kada. Kada ada riya, kada ada ujuk apa-apa, membaca kitab nah istilahnya jadi guru mengajar, kada ada lagi nang itu ini itu kada ada nang cakar menagih-nagih itu. Kalau bang bah tanggal 25 menagih iya kan, menagih bayaran nang sebulan mengajar kada ada. Orang yang ada merasa inya di dalam kebatinannya minta, di dalam ma'rifat minta. Kayak orang yang hatinya berobat juga boleh merasa sorong kada termasuk pegawai. Kan orang pegawai itu namanya saban bulan gajinya dipotong ya kan, dikumpulakan gasan berobat yang dalam askes. Jadi itu dikumpulkan, limbah itu kartarwe di apakah siapa-siapa pegawai manggare atau wabininya anaknya boleh memakai askes terus kada. Pahamlah. Mun inya kada memakai, inya kada garing, nang lain kawannya memakai. Kita pakai gitu kawan. Lamun seorang mereka dalam pegawai negeri, ya kan? Lalu ano dipendari orang supaya berobat memakai gitu. Kita pakai gitu apa? Aku orang nangini, aku nang disariki orang itu. Ada orang bertakuran nang sarik beneran aku gara-gara nangini. ada akun mah jangan kenal sebujurannya jamun kada hak sorong bapak selesai ambilnya. Namun yang di dalam ibadah kita memandang PR Tuhan cocok jubahan darah sembahyang, puasa, yalah, baca salawat, berdoa, istighfar, berzikir, ma'ajar, ya tafakkur, musyahadah, muraqabah, itu semuanya fi'lullah supaya bujur-bujur ikhlas. Jangan ada akuan wanita, nah artinya nang akuan wanita jangan ada pengakuan wanita, nah jangan ada dalilnya apa semalam apa semalam wallah khalaqakum wa ma ta'malun ijrasan bi Allah dalilnya semalam. Nah jadi sudah untung lima sifat salbiah kidam baqa mukhalafah yang disebut dan ya amin Allahumma amin. Aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, dan minta doakan mudah-mudahan Allah memanjangkan umurku di dalam sehat afiat. Al-Fatihah. Ya Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صلى الله العظيم من لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول تضمن من كل سوء المأمور إلى حضرة سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام الصحابة القرابة والتابعين العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روحي سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري الشيخ جنة مكشف الأنوار بن إسماعيل البنجري وأرواح جميع مشايخنا وعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتقشاه من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين رزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق المحسنين بصحة كاملة وعافية كاملة لحفظ كلمة الدين مع الإخلاص والشرك واليقين والله رزقنا وإياهم حسن الخاتمة في خير وطرف وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويرسلنا وإياهم من الجنة بغير حساب برحمته وكرامه على هذه النية وعلى كل من نوى بسلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم لك كل حق كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدارين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه sifat yang ketiga dari empat bahagian dari 20 sifat yang wajib bagi Allah yaitu dinamakan sifat ma'ani 7. Arti sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang maujud, maksudnya maujud di sini apabila dibukakan hijab atau dinding niscaya bisa dilihat. Yang berdiri sifat itu kepada zat yang maujud, zatnya itu terlihat, mewajibkan zat itu bersifat akan sesuatu hukum. Jadi karena sifat yang maujud ini berdiri kepada zat yang maujud itu, maka mewajibkanlah sifat itu bersifat sesuatu hukum. Maksud daripada hukum di sini yaitu sifat yang diberi nama maknawiyah. Pahamlah. Ambil contoh sedikit. Kudrat. Karena kudrat ini sifat Allah berdiri kepada zat. Nah, Allah kan maujud. Ya kan? Ya kan? Wujudnya Allah itu kada bisa dilihat karena ia adalah hal. Kemudian bersifat dengan kudrat. Kudrat ini sifat ma'ani. Artinya bahwa kudrat ini bisa dilihat kalau dibukakan hijab. Karena dia disebut sifat yang wujud, bukan hal. Itu bedanya. Lalu karena kudrat berdiri kepada zat, maka zat itu diputuskan keadaannya bersifat kudrat. Jadi qadirun. Ya kan? Qadirun. Timbul qadirun. Seandainya tidak ada kudrat berdiri kepada zat, tidak sah dikatakan zat itu yang berkuasa. Kada bisa. Nah, karena sifat kuasa ini ada pada zat, maka zat itu disebut yang berkuasa. Menurut ilmu tauhid, termasuk dalam wahdaniyah bisifat, bahwa yang bersifat kudrat ini hanya Allah. Maksudnya kudrat ini artinya kudrat nang memberi bekas. Kudrat nang memberi bekas itu hanya kudrat Allah. Paham? Kalau makhluk disebut mempunyai kekuasaan, maka namanya sama tapi keadaan berlainan jauh bedanya. Kudrat Allah memberi bekas, kudrat makhluk sama sekali tidak ada memberi bekas sedikit di Allah. Itu bedanya. Jadi kalau disebut siapa tenang anu di Amerika we ini nang di ngarani Dajjal atau siapa namanya? Siapa namanya Bu Mati? Dajjal nang wayah ini. Ban? Ya, bubuhan. Napa karena nang muhanya kayak warik gitu. Papa ya kan nang warik ini. Nang ujar perkiraan orang nang katujuh mengira-ngira. Inya judulnya sedikit aja, bapak-bapak ayah. Sedikit aja judulnya. Orang Islam berpecah belah. Orang kafir bersatu menjadi perampok dan pembunuh dan pemerkosa. Nah, sedikit aja judulnya. Orang Islam berpecah belah. Orang kafir bersatu di dalam. Pertama, merampok, mengambil biturang. Nang kedua, membunuh. Ya berapa kan anak-anak yang dibunuhnya lawan bom, berapa babinian, berapa yang masih diparuh bayi, berapa yang lehat menyusuk. Lawan ano membuat orang memperkosa lainnya. Nah itu tak maklumlah beberapa hari di di padang pasir kada ada bini, terpaksa mun ada orang-orang nang pina tuha-tuha sedikit kada masalah. Boros itu, perhatikan kata-kata kita tadi bahwa umat Islam berpecah belah. Pahamlah, orang kafir bersatu, buktinya PBB kena penyakit lumpuh. Bakal beda ya, karena anu teh anannya kan kafir, ya kan? Itu Perancis kafir juga. Itu pulang Inggris kafir juga. Itu Suemer ketuanya. Itu Su Jepang kafir semisalnya. Jadi di mana anu Su Anan nak menangati Su Jos lamun anu kalah lamor penyakit lumpuh atau kawa berdaya. Lalu enak mematihi ke orang Islam. Apa orang Islam ini lamun disuruh orang Islam jangan beranak lagi nyawalah supaya kurang hitungan kada mau. Siang jalan bulak lakbani orang Islam. Jadi kada kawa anak sedikit banyak terus. Maka tujuannya supaya sedikit. Di makam sudah kada hasil juga. Ditembak aja, mun ditembak matian jarinya kurang hitungannya. Itu jar aku panglah. Itu pengamat yang paling dungu kan. Tapi kenyataannya itu. Coba jar lihat kena lembarnya Irak ini nah. Kada ada nang mahaur-haur inya habis kena di Irak situ nang Islam nih minyak Irak diambilnya dirampas sanggulannya babiniannya kena dihantupnya. Paham mereka kita? Ya kan? Hanya pulang kena ke sebelah sebelah kiri ke sebelah kanan lah Irak pulang nah, hantupnya pulang ya sudah anu gono-gono bisi bom orang lain kena bisi malah kalau betul orang lain bisi nang bisi suruhnya hancur inya baulah serindana lan menghantam lan orang langsung deh. Coba pikir apa nih orang bisi senjata disuruh hancur limbah seorang orang hancur diserang pulang gak gila kan banget dasar pada ada manusianya lagi buas bujur-bujur binatangnya lah. Nah, lawan tuli pulang saduniaan kepandal macam-macam punya kedendangan. Nah, harayan yang bolot kan orangnya yang dititik inyam hanya urusan duit yang berdinian dangarnya pemenang lain inya ke kanan pulang ke kiri pulang ke kirinya ke kanan ada kalau bolot yang locotur pelawak ada nini ada menunggang mari lalu lompan darurang pembunuh udah dilakukan pembunuh. Banyak sudah dijajah, katakan arti menjajah itu mun sudah dapatnya menguasai hak miliknya harta orang yang dijajah tadi. Irak namunnya kalah samunyaan kan hari Irak itu nyampurnya udah lon minyaknya apa nah nyampurnya udah itu hanya ke Iran pulang bahkan Iran hanyar kena ke Libya bahkan Libya hanyar kena ke Saudi Arabia. Lembah itu hanya kemana aku pulang kepada nyambung lagi aku hati kau udah melihat lagi dengan situ juga jangkauan hati kita bisa internetnya terbatas karena baterainya pada tapi kuat suak baterainya ringkasnya tujuan-tujuan si iblis yang bahari itu juga. Kalau pun iblis menghanyar kadang bahari juga. Sebab pada kadangar iblis itu opnama di rumah sakit. Aku ini sudah jualan di Banjarbaru pernah, Banjarmasin sudah, di Surabaya sudah, rumah sakit teh, Jakarta sudah, Singapura sudah. Kada-kada iblis itu nengah opnama atau memeriksa. Kalau pun periksa darah, check up kada pernah. Jadi kada lihat jaring iblis ni musuhnya Nabi Adam sampai ke mati Nabi Adam tak disuruh Tuhan iblis minta ampun ke Nabi Adam ya kada hakun daripada karasnya lagi hidup aja enggak ada hakun sujud apalagi sudah mati manginnya enggak ada sujud kayak orang wahini jua lagi hidup aja sudah enggak ada hendak minta tolong lawan inya apalagi nya sudah mati manginnya enggak ada kawa menyambat dia semen ya semen itu tu syirik bidah nah ya kan rame wayah ini sudah pokoknya yang tampil-tampil di TV-TV wayah ini orang dongol banyak di agama malah menantang lawan ahli sunnah.